أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال المفسرون واذكروا حين أنزلنا عليكم الطعام الحلو حلو والطير والشهي فبطرتم النعمة كعادتكم وأصابكم الضيق والملل فقلتم يا موسى لن نصبر على طعام ثابت لا يتغير مع الأيام ثابت لا يتغير ثابت لا يتغير مع الأيام فادع لنا ربك يخرج لنا من نبات الأرض طعاما من البقول والخضر والقثاء والحبوب التي تؤكل والعدس والبصل. قال موسى مستنكرا عليهم أتطلبون هذه الأطعمة التي هي أقل قدرا وتتركون هذا الرزق النافع الذي اختاره الله لكم اهبطوا من هذه البادية إلى أي مدينة تجدوا ما اشتهيتم كثيرا في الحقول والأسواق ولما هبطوا تبين لهم أنهم يقدمون اختيارهم في كل موطن على اختيار الله ويؤثرون شهواتهم على ما اختاره الله لهم لذلك لزمتهم صفة الذل وفقر النفوس وانصرفوا ورجعوا بغضب من الله لإعراضهم عن دين الله ولأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ظلما وعدوانا وذلك بسبب عصيانهم وتجاوزهم حدود ربهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita lanjutkan kajian at-tafsir al-muyassar ayat ke-61. Qala Allah Ta'ala, wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'ami wahid. Kita ingat wa idh, yaitu wadhkur idh, atau bisa juga wadhkuru idh, ingatlah ketika. Qultum ya Musa, kalian berkata. Qultum, kalian berkata. Ya Musa, wahai Musa. Lan nasbira ala ta'ami wahid. Lan nasbira ala ta'ami wahid. Jadi kami tidak akan, lan di sini untuk menafikan mustakbal, masa depan, kami tidak akan nasbir, sabar, enggak bakal sabar, enggak bakal tahan, ala ta'ami wahid, pada makanan yang itu-itu saja. Ini ta'ami wahidin di sini bukan berarti satu aja gitu, tapi format yang sama. Bukan satu makanan, misalnya kue-kue doang, kue apem doang seterusnya, enggak, tapi formatnya sama makanannya, itu-itu aja. Tapi udah Allah pilih makanan, tapi paketnya tuh itu-itu aja. Ibarat kalau misal kita makan tiap hari, makan ayam sama sayur asam sama ikan teri misal, itu terus. Jadi itu ta'ami wahid, yaitu makanan paketnya itu-itu aja, bukan ayam saja tanpa apa-apa lagi. Ya begitu. Aslinya udah dikasih sama Allah sesuatu yang lebih baik. Ya. Kemudian ta'ami wahid, nanti kita tidak bersabar dengan itu. Nah, ini berarti menunjukkan kekufuran nikmat mereka. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha. Fad'u lana, maka ud'u lana, doakan untuk kami, mintakan untuk kami. Ini kesombongan mereka, menyuruh nabinya. Ya. Doakan minta buat kami kepada Rabbmu. Gimana sombong banget. Coba mintain buat kami dong kepada Rabb kamu. Itu Rabb mereka juga. Kenapa enggak langsung minta sama Allah Ta'ala? Dan dengan ini berarti ada kesombongan, keangkuhan. Ayo mintain nama Tuhan kamu itu. Bukan tawasul. Iya, bisa benar tawasul. Cuman lihat kalimatnya, ud'u lana rabbaka. Seolah-olah itu bukan Rabb-nya mereka. Atau seolah-olah na'udzubillah, seolah-olah Rabbnya Nabi Musa dan juga Nabi Musa itu adalah zat yang menservis mereka, maksudnya yang membantu, menjadi khadimnya mereka. Nah, seolah-olah Nabi Musa ini perantara saja sebagai khadim. Fad'u lana rabbaka, mintakan pada Tuhan kamu, gitu kan. Itu ngecek banget, ngecek. Yukhrij lana, supaya apa? Yukhrij lana, dia mengeluarkan kepada kami. Mimma tumbitul ardu, mimma, dari sebagian apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Mim baqliha, dari baql. Kalau misalnya baql itu artinya apa di sini? Baql itu bentuk mufrad, adapun jamaknya nanti ada lihat bukul, yang maknanya itu adalah jenis sayur mayur seperti sawi, kentang, lobak dan seterusnya. Kalau di kantin itu biasa disebut namanya baqalah. Baqalah itu kantin. Kenapa disebut baqalah? Karena biasa kantin menjual sayuran. Min baqliha wa qithaiha, qitha ketimun. Dari sayur mayur umum banyak ya. Qitha ketimun. Di sini baqliha ha di sini dan qithaiha ha di sini, kembali ke mana? Ard. Ya, karena ard ini muannas. Buktinya fi'il mudhari'nya tumbitu. Wa qithaiha wa fumiha. Fum ada yang menafsirkan sebagai gandum, ada yang menafsirkan sebagai bawang putih. Ada yang menafsirkan sebagai gandum, ada yang menafsirkan sebagai bawang putih. Kemudian wa adasiha adas, disebut kacang adas. Anda sendiri tidak mengerti seperti apa? Ada yang tahu? Pernah dengar kacang adas? Tidak tahu. Adas. Kacang panjang. Kacang panjang gitu. Maybe. I don't know. Wa basaliha, kacang putih, bawang, bawang merah. Fum, ada yang menafsirkan bawang putih, basal itu sudah jelas bawang merah. Ini menunjukkan bahwasanya benda-benda dari sayuran ini sudah ada sejak zaman Yahudi, sejak zaman Bani Israel dahulu. Ya, dan mereka kenal itu. Dan mereka kenal. Dan ini akan diperlihatkan kebodohan orang-orang Yahudi. Saking mereka tuh pengen supaya Nabi Musa tuh gondok aja gitu. Terus ngejek. Tapi mereka justru dengan kebodohan mereka mencari yang lebih sedikit daripada yang sudah dikasih banyak. Qala, Nabi Musa alaihissalam berkata, "Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair?" Di sini pertanyaan, apakah tastabdilun, kalian mengganti alladhi huwa adna, menggantikan dengan alladhi huwa adna, yang dia itu lebih rendah, lebih kecil manfaatnya, lebih kecil kebaikannya, billadhi huwa khair, dengan apa yang sebenarnya itu sudah lebih baik, yaitu al-manna was-salwa, itu jauh lebih baik daripada antum mencari bawang putih, sayur mayur biasa. Manna was-salwa ini udah luar biasa ini. Iya. Kita tahu itu yaitu sejenis semacam cairan seperti madu lengket enak. Terus habis itu juga ada kayak telur burung puyuh dan semacamnya. Itu kan lebih mewah dibandingkan sekadar antum nyari bawang putih, bawang merah, ya kan? Terus kacang itu. Nah, makanya Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada mereka, kalian kok bahlul banget gitu. Udah dikasih yang mewah, kalian mau yang rendah dengan penantangan dari kalian lagi. Dengan kata fad'ulana rabbaka. Itu bosan nih kayak gini terus. Misalnya ada seorang kaya, anaknya bilang, "Bu, bosan makan ayam terus. Sama apa namanya? Makan ayam terus sama sayur kayak gini. Sama sambalnya, sambalnya mahalan. Cari yang gorengan doang gitu." Gimana terasanya? Atau rempeyek lah gitu apa gimana? Ya, jangan kayak gini terus. Nah, ini kan ibunya kan, hah? Bilang sama suaminya. Oh ya. Bu, bilang sama suaminya. Beliin gorengan dong. Ini ayam terus. Atau kerupuk tuh yang seribuan. Kan ini banget. Ini keterbalikan nih. Oke, kemudian. Ihbitu Misra fa inna lakum mas'altum. Ihbitu Misra, pergilah kalian ke suatu Misr. Ini bukan pergi ke Misr, ke suatu kota maksudnya. Misr di sini maknanya suatu kota. Di sini berarti bukanlah Mesir. Tapi Misr di sini artinya makan, qaryah. Kalau misalnya dimaksud adalah Mesir, maka tidak ditanwin. Ini ditanwin ini. Kalau misalnya Mesir, masa menjadi isim alam. Tapi kalau ini Misr, yaitu isim jamid, tempat. Afwan, bukan isim jamid, ini mustaq, yaitu tempat. Makanya wabi'sal masir, seburuk-buruk tempat, ya kan? Turunlah kalian ke sebuah kota. Ya. Makanya dikatakan dalam tafsir Aisyah, di sini Bani Israel diperintahkan memasuki suatu kota. Sementara mereka saat itu berada di tengah-tengah gurun yang sangat luas. Ungkapan ini sebagai tantangan dan untuk membuktikan ketidakmampuan mereka karena mereka telah membangkang ketika diperintahkan untuk berperang melawan para penjajah. Oleh karena itu, mereka ditimpa musibah berupa tersesat di gurun pasir dan tertutuplah bagi mereka kemanfaatan Baitul Maqdis dan tanah Palestina. Itu udah setelah udah mereka terusir dari Baitul Maqdis dan tanah Palestina. Ya, nanti kemudian berabad-abad kemudian, ya, mereka sekarang mengklaim itu kota mereka. Ya. Emang benar Maksudnya klaim mereka benar dulu zamannya Yahudi, dulu Bani Israel namanya Musa. Iya. Mereka tinggal di Baitul Maqdis Palestina, Palestina. Daerah Palestina. Sahih. Tetapi kan mereka yang mengusir mereka waktu itu bukan orang-orang muslim sekarang, bukan. Kemudian mereka sekarang mengklaim untuk mengembalikan Palestina ke mereka. Taib wa duribat 'alaihimuz dhillatu wal maskanah. Dan kemudian duribat di sini maksudnya ditimpa atas mereka adzillah, adzillah dari kehinaan, wal maskana dan juga kemalangan, ketidakmampuan, ketidakpunya rumahan, ya wabau bighadab min Allah, bau itu rajau, wabau itu rajau bighadab min Allah, dengan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mereka kembali membuat kemarahan Allah Ta'ala, yaitu membuat Allah Ta'ala murka mereka. Wadhalika bi'annahum, itu karena mereka kanu yakfuruna bi ayatillah, kufur terhadap ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, dan membunuh para nabi tanpa hak. Dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun, itulah disebabkan apa yang telah mereka maksiatkan, yaitu disebabkan kemaksiatan mereka. Wa kanu ya'tadun, dan mereka dahulunya itu melampaui batas. Ya tidak, di sini ya tada ya tadi artinya melampaui batas. Baik, mari kita baca tafsirnya. Wa dhkuru hina anzalna 'alaikum at-ta'ama al-hulwa, dan ingatlah kalian wahai Bani Israel, hina ketika anzalna, kami telah menurunkan atas kalian 'alaikum الطعام الحلوى, makanan yang manis dari jemaah. والطير الشهية, yaitu burung yang diinginkan. Ini karena syahwat, diinginkan. Manna wassalwa, ya udah buah man atau buah man, cairan man dan juga salwa. Kulu, di sini fabatirtum, tapi kemudian sebelum kulu, fabatirtum an-ni'mata ka'adatikum, maka kemudian kalian batara, batira artinya angkuh, menyombongkan, mengkufurkan kenikmatan, ka'adatikum sebagaimana tradisi kalian. Wa asabakumud dhiq wal malal, dan kalian telah tertimpa, terkena ad-dhiq, yaitu kesempitan, sumuk, sumpek, kesumpekan, wal malal, kebosanan. Ini malal bacanya. Fakultum, maka kalian pun berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nasbiru ala ta'amin thabitin, lan, kami tidak akan nasbir, tidak akan sabar, tidak bisa tahan ala atas ta'amin thabitin, makanan yang thabit, tetap gitu-gitu aja. La yataghayyar, eh, malam ini bisa juga disebutkan angkuh sifat. Iya, sifat angkuh kufur nikmat, karena kufur nikmat, dan kufur nikmat ya karena angkuh rata-rata, ya kan, jadi merasa bosan gitu kan dengan apa yang ada, padahal yang sudah Allah kasihkan itu besar, maksudnya mewah sebenarnya itu, makanya gitu ya. Kita sering bosan itu bisa sebabnya. Bisa iya. Gini, kebosanan mereka ini bosan karena memang sombong pada Allah. Kadang bosan itu bukan karena sombong, karena memang tabiat, apa bukan tabiat, karena memang manusiawian, kemanusiawiannya keluar itu. Makanya misalnya Nabi SAW menentukan hari, atau sahabat menentukan hari untuk pengajian, itu untuk menghindari kebosanan, sebagai dalam Sahih Bukhari. Dan kebosanan itu ada yang wajar, ada yang karena penantangan, kesombongan, bosan. Nah, misalnya bisa, ya bosan itu karena kufur nikmat juga ada, tapi ada juga bosan karena memang kewajaran manusiawi. Iya, antum misalnya belajar dari jam ini sampai jam 10, yakin antum bisa? Terus habis itu sampai jam 10, ayo sabar. Terus antum yang udah, aduh capek kayak gini, ada bilang antum kufur nikmat antum. Iya, gimana? Enggak kan? Enggak. Tapi emang termasuk bosan juga, ada yang ngaji ya konsisten bosan karena tafsir Munyasar baru sampai halaman 9, kapan kita ininya? Nah ini berarti ada sesuatu di hati kalau kayak gini pikirannya. Kamu yang bilang tolong dong Pak, katakan kepada Rabb antum kasih kitab yang lain. Masya Allah. Jadi ada kebosanan, kebosanan berbeda. Kebosanan diukur juga dengan tradisi masing-masing. Kalau misalnya kita ngaji sampai misal jam 8 misal, jadi jam 5, bosan wajar. Dan juga kitabnya itu-itu doang lagi, ya wajar. Tafsir Munyasar terus, udah gitu nggak ada istirahatnya 3 jam, ya wajar entah bosan tidur wajar. Iya, iya. Jadi gitu. Bosan bisa karena kufur nikmat. Alhamdulillah. Tapi insya Allah saya yakin antum gak bosan insya Allah ya. Nah, karena ini satu hari 3 kitab pula. Alhamdulillah. Ya. Sampai mana tadi? Ala ta'amin sabitin. Atas makanan yang sabit. Tetap gitu terus. La yataghayyaru ma'al ayyam. Tidak berubah dengan hari-hari. Masya Allah. Ha? Kemudian fad'ulana Rabbaka, maka ayo wahai Musa doain dong buat kami kepada Rabb kamu itu. Masya Allah. Yukhrij lana mimma min nabatil ardi tu'aman min al-buquli wal khudar, supaya dia yaitu Rabb kamu mengeluarkan buat kita di sini, lana buat kami ya, untuk masalah kami, min nabatil ard, dari sebagian tumbuhan bumi sebagai ta'am, makanan, dari bukul, jamak dari bakul, bakul jamaknya bukul yang artinya adalah sayur mayur, wal khudar sama khudar hijauan lalapan. Ini Yahudi apa Sunda sih. Iya, pertumbuhan, lalapan, ekita, apa itu? Hah? Mentimun, walhubub dan biji-bijian allati tu'kal, yang dimakan. Kekacangan, ah, kekacangan, kacang-kacangan, yang dimakan. Waladas, kacang adas, walbasal, bawang putih, bawang merah. Qala Musa, Musa berkata mustankiran alaihi, mengingkari perkara mereka ini. Atatlubuna hadhil at'imata allati hiya aqallu qadrah? Apakah kalian meminta makanan-makanan yang kalian sebutkan barusan ini, yang mana itu makanan semua itu lebih sedikit kadarnya, yaitu kualitasnya, kemewahannya lebih sedikit. Wa tatrukuna hadzal rizqan nafi' alladhi ikhtarahu Allahu lakum? Watatrukun, dan kalian meninggalkan rizki yang bermanfaat ini yang ikhtarahullahu lakum, yang Allah memilihkan untuk kalian. Ihbitu min hadhil badiyati ila ayyi madinah. Ihbitu, turunlah kalian, bertambatlah kalian dari daerah ini, dari Baitul Maqdis, dari Yerusalem, ila ayyi madinah, ke ayyi madinah berarti apapun dari kota. Ihbitu Misra, ini mutlak tanpa alif lam, mutlak dia, yaitu mutlak apapun kata itu, apapun kota itu, apapun itu. Jadi Mesir ini, Misr ini bukan Mesir, tapi maknanya tempat, apapun tempat itu. Ayo udah pergi sana, ke sana, kemana pun terserah kalian. Badiah, badiah kenapa? Badiah itu kampung halaman asli, kampung aslinya. Tapi bisa juga bermakna di sini padang pasir. Jadi mereka sekarang memang sedang dalam safar padang pasir. Makanya, ya badiah itu ini kampung deso banget itu badiah. Tapi bisa juga badiah bermakna padang pasir yang orang sulit temukan. Min hadhil badiyati ila ayyi madinah. Cari perkampungan. Dan mereka berada di badia, di padang pasir nih, lagi safar, lagi kebingungan, tersesat. Maka tajidu mashtahaitum katsiran fil huqul wal aswaq. Maka kalian akan mendapatkan mashtahaitum, apa yang kalian inginkan. Ishtaha yashtahi artinya menginginkan. Katsiran banyak nanti bakal ditemukan. Fil huqul wal aswaq. Al huqul jama' dari haql. Apa artinya haql? Ladang, dari ladang-ladang dan aswaq dan pasar-pasar. Walamma habitu, setelah mereka sampai, itu sampai di kota yang mereka sendiri sebelumnya belum tahu, tabayyana lahum, jelas bagi mereka, barulah terjelaskan buat mereka, annahum yuqaddimuna ikhtiyarahum, bahwasanya mereka lebih mendahulukan ikhtiyarahum, pilihan mereka, fi kulli mautinin, di setiap daerah, ala ikhtiyarillah, atas daripada pilihan Allah Ta'ala. Jadi keegoan dan kesombongan mereka, mereka baru kemudian terjelaskan akan hal itu. Nyaho. Wa yu'thiruna syahwatihim ala makhtaruhu Allah lahum. Itu mereka lebih mengutamakan syahwat. Apa di sini syahwatahum? Ala makhtaruhu Allah lahum, atas apa yang telah mereka, apa yang telah Allah pilihkan untuk mereka. Jadi mendahulukan syahwat daripada apa yang Allah untuk Allah pilihkan. Dan ini kalau misalnya kita punya hal yang Allah pilih, jangan dahulukan syahwat. Tapi dahulukan yang Allah pilih itu, dari istri ya, atau apa. Kan? Lidzalika lazimatuhum sifatu dhulli wa faqrin nufusi. Sehingga lazimatuhum, terlazimkan atas mereka, yaitu terharuskan pada diri mereka, yaitu terpatri pada diri mereka, sifatul zul, sifat kehinaan. Jadi penyebab kehinaan itu mendahulukan apa yang disyahwatkan oleh diri kita dibandingkan dengan apa yang Allah pilih. Wa faqrin nufus, dan faqr an-nufus, fakir, jiwa yang fakir, yaitu jiwa yang gak pernah puas dia. Itu disebabkan apa, mendahulukan apa yang kita inginkan saja dibandingkan dengan syariat Allah. Wan sarafu wa raja'u bighadabillah, bighadabi min Allah. Kemudian mereka pun berpaling, ya pulang, insarafu wa raja'u, dan pulang dengan kemarahan, kemurkaan dari Allah. Kenapa? Li'radihim 'an dinillah, karena pembangkangan mereka dari agama Allah Ta'ala. Wa li'annahum, dan karena mereka, kanu yakfuruna bi ayatillah, mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyyina zulman wa 'udwana, dan mereka membunuh para nabi zalim, dengan zalim dan melampaui batas atau permusuhan. Dalam ayat seringkali atau berkali-kali orang-orang Yahudi disebutkan karakter mereka yaqtuluna anbiya, membunuh para nabi, tapi Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an tidak pernah ada penyebutan siapa saja sih yang dibunuh. Ya. Nah, para ulama menafsirkan berbeda tentang yaqtuluna nabiyyin atau yang semacamnya dari kalimat ini. Ada yang menafsirkan bahwasanya yang ini tidak sampai kepada qatl secara hakikah langsung dibunuh. Tapi maksud yaqtuluna nabiyyin adalah, wallahu alam, pendapat pertama itu yuhawiluna an yaqtulu, berusaha membunuh. Seperti Nabi Isa kan berusaha mereka bunuh. Ya, tapi enggak sampai mereka bunuh, yang mereka bunuh itu lain. Nah, kemudian tafsiran kedua maksudnya adalah yaqtuluna nabiyina, yaqtuluna secara hakikah. Ya, dibunuh beneran. Kemudian dari hikayat para ulama ada yang dikatakan Nabi Yahya misalnya. Tapi wallah alam, ha? Yang di potong dua. Itu bukan Nabi Yahya itu. yang digergaji itu seorang rahib. Ya. Dan yang menggergajinya itu adalah seorang raja. Itu Ashabul Ukhdud, cerita Ashabul Ukhdud. Sebelum dibuang ke parit, warga-warga yang masuk Islam itu ada seorang pemuda, ada seorang rahib dan seorang penyihir. Gitu. Ya, jadi digergaji itu rahib ya dan juga menterinya raja yang masuk Islam. Iya, kemudian pemuda itu kan dibawa ke gunung, dibawa ke laut, lolos terus. Itu yang digergaji itu, yang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kalian ada yang orang pernah sampai digergaji dibelah dua itu cikal bakal Ashabul Ukhdud. Ya, taib. Bighairil haq, tanpa membunuh para nabi tanpa hak. Wallahu alam, ini apakah maksudnya berusaha membunuh atau membunuh secara benaran? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tarud wa dzalika bisabbi 'isyanihim wa tajawuzihim hudud rabbihim. Dan itu dengan sebab kemaksiatan dari mereka dan pelawan-pawan mereka terhadap hudud, batasan-batasan dari Rabb mereka. Hudud maksudnya maharim, yaitu hal-hal yang diharamkan oleh Rabb mereka. Wallahu a'lam. Alhamdulillah sampai ayat 61. Insyaallah pada hari Kamis kita lanjutkan 62 dan 63 insyaallah taala. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.